Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Al-Mu'alif rahimahullah, kita lanjutkan. Tafsir dari ayat yang ke-98. Ayat-ayat ini di antara kandungannya menjelaskan kepada kita semua tentang kamal kudratillah, kesempurnaan kemampuan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan manusia dari tanah, terciptalah Adam alaihi salam. Kemudian Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam alaihi salam. Dari keduanya lah berkembang. Kita dari air yang keluar dari tulang sulbi. Mimma ingda fiq. Anak Adam. Ya, anak Adam. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu, mampu Adam alaihissalam. Allah ciptakan manusia. Dari hanya ibu saja tanpa ada bapak mampu, yaitu Isa alaihi salam. Allah ciptakan manusia ada bapak, ada ibu, sebagaimana kebanyakannya manusia. Bahkan Allah menciptakan manusia dari pasangan suami istri yang secara normalnya sudah enggak memungkinkan untuk bisa punya keturunan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang sempurna sehingga mampu semuanya. Nah, dengan tertanamkannya keyakinan seperti itu nanti memberikan kelaziman konsekuensi, berarti hanya Allah pula yang kita ibadahi. Jangan sampai kita melakukan suatu bentuk ibadah, lantas kita tujukan kepada selain Allah. Itu namanya kesyirikan. Qala wa auda'ahumullahu fi aslabi abaihim wa arhami ummahatihim. Dan Allah Subhanahu wa taala menitipkan mereka pada tulang sulbi bapak-bapak mereka. Khuliqal insanu mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Demikian pula Allah titipkan di dalam rahim-rahim ibu-ibu mereka. Waja'alnahu fi qararin makin. Kami jadikan janin itu berada pada tempat yang terlindung. Terlindung. Allah ciptakan adanya rahim. Wanita memiliki rahim untuk meletakkan di situ janin sehingga lebih terlindung. Ila ajalin ma'lum, sampai pada batas waktu yang telah Allah tentukan, keluarlah janin tadi dari perut ibu mereka. Huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian enggak mengetahui apa-apa. berangsur-angsur Allah berikan pengetahuan kepada sang bayi tadi. Thumma fil barzakh, thumma fi dari dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala titipkan mereka di kehidupan dunia. Kalau tadi kehidupan di rahim, kemudian terlahirlah dari rahim ke alam dunia ini. Thumma fil barzakh, kemudian di alam barzakh, yaitu di alam kubur. Kullu dzalika ala wajhi al-wadi'ah allati la tastaqirru wa la tasbutu. Semua itu fase demi fase kehidupan. Nah, yang disebutkan tadi adalah sifatnya titipan yang tidak selama-lamanya menjalani kehidupan itu. Jadi kehidupan yang sedang kita jalani di dunia ini itu enggak selama-lamanya, mesti akan berakhir dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Bal yantaqilu minha, bahkan akan berpindah darinya. Dari kehidupan di rahim, di perut ibu, berpindah ke alam dunia. Dari alam dunia berpindah ke alam barzah, alam kubur. Dari alam kubur nanti akan pindah ke darul qarar, kehidupan yang selama-lamanya. Kehidupan yang di sana enggak ada lagi kematian. Qala subhanah, la yadhuqunal mauta illal mautatal ula. Tidaklah mereka merasakan kematian, melainkan kematian yang pertama, yaitu ketika di dunia. Di sana enggak ada lagi kematian. Akan hidup selama-lamanya bagi penduduk surga. Mereka akan bersenang-senang. Seterusnya, bagi penghuni neraka yang asli penduduk neraka pun akan merasakan azab selama-lamanya. Tidak ada waktu sekejap pun untuk istirahat darinya. Nas'alullah salamatul afiyah. Hatta yusila ila daril lati hiyal mustaqar. Sampailah pada kehidupan yang terus-menerus langgeng abadi. Wa amma hadhihi dar, adapun kehidupan dunia ini, fa innaha mustaudaun wa mamar. Itu hanyalah titipan dan tempat untuk berlalu. Sehingga keadaan kita di alam dunia ini adalah bagaikan gharib, orang yang asing di suatu daerah, orang yang dalam perantauan atau pelancongan. Mereka walaupun tinggal di suatu daerah itu enggak selama-lamanya, karena bukan aslinya tempat tinggal dia di situ, tetap akan kembali. Wamamar, dan dunia ini adalah tempat kita melintas untuk menuju akhirat. Ini sampai orang awam pun ya, kadang terucap dari lisan mereka, kita ini di dunia bagaikan orang di warung, ngopi, selesai, pergi dari warung itu. Sampai pun dalam lisan orang awam, kadang terucap yang seperti itu, menunjukkan mereka sadar bahwa kehidupan dunia ini bukan kehidupan yang selama-lamanya. Namun, yang disesalkan sudah seperti itu ucapannya, tapi perhatian terhadap akhirat justru malah lemah. Nah, seorang mukmin enggak demikian. Qad fasalnal ayati liqami yafqahun. Sungguh telah kami rinci ayat-ayat yang menunjukkan tentang kekuasaan kami bagi orang yang mau memahami. Memahami anillah dari Allah Subhanahu wa taala. Memahami ayat-ayatnya Allah. Wa yafhamuna an, mereka memahami darinya hujjah-hujjahnya Allah dan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangannya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan manusia. Allah yang menciptakan alam semesta ini seluruhnya. Itu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu jelas dan gamblang yang memberikan konsekuensi, berarti hanya Allah semata yang kita ibadahi. Sekaligus di situ terdapat penjelasan yang sangat amat gamblang pula betapa kelirunya orang-orang yang melakukan penyembahan kepada selain Allah. Dari sisi mana ternyata mencipta pun tidak mampu. Mengatur alam semesta pun tidak mampu. Demikian pula kekuasaan terhadap alam semesta ini pun enggak ada kekuasaan. Sehingga atas dasar apa mereka itu disembah? Enggak punya dasar. Maka dari itu Allah katakan terhadap orang-orang yang berbuat kesyirikan, ma anzalallahu minha min sultan. Mereka enggak punya bukti yang menunjukkan tentang kebenaran apa yang mereka lakukan berupa melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun bentuk sesembahan itu. Dengan ini selesai dari ayat yang ke-98, kita akan memasuki ayat yang berikutnya, ayat yang ke-99. Qala al-mu'allif rahimahullah fi bayani qaulillahi 'azza wa jalla wa huwa alladhi anzala minas samaa'i maa'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khatiran tukhriju minhu habban mutaraqiba. Dan dialah Allah yang telah menurunkan dari langit air. Dan dialah Allah yang menurunkan dari langit air. Maksudnya air hujan. Nah, jadi yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala. Coba sesembahan-sembahan selain Allah yang nyembah patung, mampukah patung itu menurunkan hujan? Tidak. Yang nyembah kuburan, mampukah penghuni kubur itu menurunkan hujan? Juga enggak mampu. Yang nyembah pepohonan, coba suruh menurunkan hujan, juga enggak mampu. Bahkan kalian bawa sengsel tebang itu tumbang juga. Nah, menunjukkan lemahnya sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan. Nah, kemampuan yang sempurna sehingga sangat mampu menurunkan hujan. Katanya ada hujan buatan. Nah, alal farad taroklah itu benar. Coba seberapa lama air itu turun dan hanya wilayah mana yang terkena air itu. Menunjukkan lemah dan lemah manusia. Nah, walhamdulillah dari pemerintah kadang ketika kemarau panjang untuk keamanan masyarakat mengerahkan ada helikopter bawa air untuk nyiram. Alhamdulillah, ini nikmat. Namun kalau kita tinjau, kita sebagai manusia tetap ya kawan, lemah sekali kita. Nah, kemampuan helikopter bawa air hanya berapa liter. Dalam keadaan itu sudah hebat, ya sudah alat canggih. Kalau kita bandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada apa-apanya. Ini ikhwan semakin menyadarkan kita intinya. Nah, betapa lemahnya kita manusia. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahkan nikmat dan karunia-Nya Kemudian kita juga berterima kasih kepada penguasa kita memiliki perhatian terhadap rakyatnya. Mereka sudah mengerahkan kemampuannya untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyatnya. Namun yang saya maksud di sini adalah dalam keadaan sudah mengerahkan manusia alat yang canggih, kalau kita bandingkan dengan kemampuan Allah, enggak ada apa-apanya. Allah turunkan hujan, dengan lebat, dalam waktu yang lama, Maha mampu. Taib. Fa'akhrajna bihi nabata kulli syai. Kemudian kami keluarkan dengan sebab air hujan tersebut, tumbuh-tumbuhan, segala tumbuh-tumbuhan. Fa'akhrajna minhu khatirang tukhriju minhu habban mutarakiba. Lantas kami keluarkan dari 6 biji-bijian tersebut, tumbuh-tumbuhan yang hijau, yang kemudian nukhriju minhu habban mutarakiba, kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan yang telah menghijau tadi benih yang sangat banyak. Dengan sebab tumbuh subur tanaman-tanaman menghasilkan buah benih sesuai dengan tanaman itu. Wa minan nakhli min tal'iha qinwanun daniyah. Demikian pula ini disebutkan tadi tumbuh-tumbuhan secara umum. Sekarang disebutkan tumbuh-tumbuhan secara khusus, yaitu kurma, menunjukkan memiliki keistimewaan pohon kurma itu. Di antaranya adalah pohon kurma yang muncul darinya talak mayangnya, mayang pemanggar. Inwanung daniyah, muncul dari manggar tadi tangkai-tangkai yang menjulai. Kalian tahu sendiri mayang dari korma begitu besar, dan nanti keluar dari mayang tadi tangkai-tangkai tadi. Disitulah letak buah-buah korma. Kadang ada korma yang masih ada tangkainya. Itu siapa yang menumbuhkannya? Jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah. Dan betapa lemahnya sesembahan yang disembah dari selain Allah. Jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan lalat saja enggak mampu. Jangankan sendirian, rame-rame gotong royong pun tak mampu. Demikian pula, wa jannatin min a'nabin. Allah keluarkan pula dengan sebab air tersebut 6 anggur, ya. Allah tumbuhkan pohon-pohon anggur. Pohon anggur ketika selesai masa panen kering, 6 daun-daunnya kayak mati pohonnya. Nanti kapan musim semi, subhanallah, hijau royo-royo. Demikian pula wajah itu waruman, delima, ya, buah delima, mutasyabihan wa ghairu mutasyabih, apakah yang sama maupun yang tidak sama, artinya banyak jenisnya. 6 ruman, masing-masing buah-buahan banyak jenisnya, alpukat, semangka, durian, 6 macam-macam. Namanya saja durian, tapi varietasnya berbeda. Ada bawor, musangking, namlung, oce. Itu dari jenis duriannya, macam-macam. Duriannya pun sama, semangka pun sama. Masing-masing buah-buahan banyak macamnya. Ungduru ila samarihi idza asmara wa yan'i. Kita suruh memperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Kalian perhatikanlah kepada buahnya apabila telah berbuah dan telah masak. Dari menghijau, nanti berubah warnanya. Nah, sesuai misalkan anggur, sesuai dengan jenis anggurnya. Nah, ruman sesuai dengan jenis rumannya. Kurma sesuai dengan jenis kurmanya. Mulai dari keluar putik, sampai mulai kelihatan bakal buah, membesar, membesar, membesar, mulai berubah warna, mulailah masak. Ini semua ya ikhwan barakallahu fikum. Allah katakan, inna fi dzalikum la ayat liqaumi yu'minun. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tanda-tanda sempurnanya kemampuan yang ada pada Allah. Bagi siapa yang mampu berpikir seperti ini? Bagi orang-orang beriman. Orang kafir, sejelas apapun ayat-ayat yang Allah turunkan, yang Allah tampakkan, tetap saja mereka akan ingkar, enggak percaya, enggak percaya. Kisah Jarjis sangat-sangat jelas sekali. Nah, mereka minta kepada Jarjis, coba Tuhanmu suruh mengadakan ini-ini. Sudah dipenuhi, masih ingkar lagi, ingkar lagi. Nah, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah bukakan hati seseorang untuk memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ayat kauniyah, karena ayat Allah terbagi menjadi dua, kauniyah dan syar'iyah. Kauniyah adalah ciptaan-ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Alam semesta ini, itu tanda kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita. Allah ciptakan matahari terbit dari arah timur, terbenam di arah barat. Nah, sekian banyak manfaat dari matahari, itulah lewat semua ayat-ayatnya. Nah, jadi itu semua tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman, bagi orang yang mau memahami, bagi orang berakal. Orang kafir sejelas apapun akan ingkar dan ingkar, enggak percaya dan enggak percaya. Nah, yang kedua ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hadza min a'zami minhul 'azimah allati yattaru ilaiha al-khalqu min al-adamiyyin wa ghairihim. Ini merupakan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat besar. Yang makhluk baik dari anak Adam maupun selain anak Adam yattar ilaiha sangat-sangat darurat membutuhkan itu semua. Membutuhkan air, membutuhkan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sangat-sangat darurat sekali. Kita bisa rasakan ketika musim kemarau panjang. Nanam begitu susah, sehingga sayur-sayuran mahal. Binatang-binatang pun kesulitan mencari air, minum. Hanya tempat-tempat tertentu yang masih ada genangan air. Sehingga ini semua sangat-sangat darurat dibutuhkan oleh anak Adam maupun oleh yang lainnya. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Nah, yang mampu menurunkan hujan, mampu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menumbuhkan dari biji-bijian, tunas-tunas. Berkembang-berkembang, tumbuh besar, menghasilkan berbagai macam buah-buahan atau menghasilkan bahan-bahan makanan pokok bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa annahu anzala minas sama'i ma'an. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang menurunkan dari langit berupa air. mutatabi'an waqta hajatin nas ilaih, turun air hujan tersebut secara berturut-turut di saat manusia sangat-sangat membutuhkannya. Allah atur hujan itu kapan turunnya, seberapa lama waktu turunnya, semua Allah atur sesuai dengan hikmahnya dan kudrahnya. Fa'ambatallahu bihi kula syai'in mimma ya'kulun nasu wal an'am. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tumbuhkan bihi, ay bisabab dzalikal ma, dengan sebab air tersebut, segala sesuatu dari apa yang dimakan oleh manusia maupun binatang ternak. Rumput-rumputan tumbuh subur, ngarit gampang. Coba ketika musim kemarau, nah, di mana-mana rumput kering, juga ikut susah binatang ternaknya. Farata'al khalqu bifadlillah wanbathatu birizqihi wa farihu biihsanih. Maka manusia pun menjadi makmur, kecukupan dengan sebab keutamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Terbentang untuk mereka rizki dan mereka bergembira riang dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin ketika turun hujan, dia sandarkan nikmat dari kepada Allah. Bifadlillahi wa rahmatih. Turunnya hujan ini dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Tapi orang kafir, disandarkan, mereka sandarkan kepada bintang-bintang. Mutirna binau ikada wa kada. Itu kufur. Nah, mereka gembira dengan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Wazala anhum al-jadabu wal-ba'su wal-qahat. Sehingga hilanglah dari mereka kemarau. Hilang dari mereka paceklik. Tanah menjadi subur. Perekonomian pun makmur. Fafarihatil qulub. Hati-hati pun gembira. Wa insyaAllah kita sambung pada waktu yang berikutnya. Ilahuna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.